السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، ونبدأ برحمة الله سبحانه وتعالى. في دلالة سبحانه حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر ظلمانه أن يتجاوز عن المحسن. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: husiba rajulun mimman kana qablahu, dihisab satu laki-laki daripada orang sebelum kamu. فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ, didapati dia tidak ada kebaikan sikit pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita di hari akhirat itu akan berlaku satu keadaan, satu laki-laki daripada umat sebelum, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihisap dia ni di mahsyar. Apabila dihisap amalan dia, falam yujad lahu minal khairi syai'un, tak ada kebaikan pada dia ni. Illa annahu kana yukhalitun nas, melainkan dia ni ada satu benda, dia hubungan dengan sesama manusia dia bagus. Nak cari amalan lain tak banyak, nak cari sedekah jariah, nak cari amal baik, tak ada pada dia ni. Cuma ada satu kebaikan dia ni, Nabi kata, annahu kana yukhalitun nas, dia hubungan sama-sama manusia ni bagus, dengan orang cantik, kemasyarakatan dia hitam, orang suka dia, dia senang dengan orang. Wa kana musiran, Nabi kata dia ni satu orang yang musir, dia ni satu orang yang orang senang, orang ada duit. وَكَانَ يَأْمُرُ ظِلْمَانَهُ أَنْ يَتَّجَاوَزُ عَنِ الْمُحْسِرِ, lekana dia orang ada duit, banyak orang berhutang dengan dia, bila main masa putih hutang, dia memerintahkan ghilman, dia memerintahkan budak-budak dia. Orang kaya ni dia ada budak-budak dia, budak kerja, baju kaitan lain, budak orang kaya. wa kana ya'muru ghilmana, dia suruh budak-budak dia, orang-orang dia, an yatajawazu 'anil mu'sir, apabila pinak kutip hutang, kalau orang yang berhutang itu nampak dalam keadaan mu'sir, dalam keadaan susah, tak boleh nak bayar lagi, dia memerintahkan budak-budak dia, orang-orang dia ni suruh lepas orang tu. Dia baik dia macam tu, lain tak banyak nak cari amal baik dia, hal lain tak banyak. Cuma dia ni dua perkara, satu yukhalifun nas, dia hubungan dia dengan sama-sama manusia cantik, jumpa orang, orang suka dia, dia suka orang, dia hubungan dia dengan orang cantik, sakit demam dalam masyarakat dia ada, kenduri kendara mati dalam masyarakat dia ada, dia satu orang yang suka bercampur dengan orang, yukhalifun nas, dia ikhtilat, dia bercampur gaul dengan orang ramai dengan kesenangan, dengan harta yang ada lebih pada dia tu, dia tolong orang susah, dan apabila sampai masa nak kutip hutang, orang tak boleh bayar, dia bagi kelonggaran. Qala Allahu 'azza wa jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata di hari akhirat itu, ketika amalan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di mahsyar itu, Allah kata nahnu ahaqqu bidzalika minhu, Allah kata apa dia buat ni patut kita buat, Allah Subhanahu wa taala kata apa yang dia buat, dia memberi kemudahan kepada orang susah, dia memberi kelonggaran kepada orang susah, benda dia buat tu Tuhan kata nahnu ahaqqu bidzalika minhu, kita lebih patut buat. Tajawazu anhu, Allah memerintahkan malaikat, Allah kata bebaskan dia daripada neraka. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Islam adalah agama yang suruh kita jadi orang baik. Orang baik dalam erti kata orang senang dengan kita, ada kita membawa lapang pada orang, tak ada kita orang cari. Menjadi satu orang yang baik kepada masyarakat itu suruh agama, dan mendapat janji besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia cerita tentang seorang lelaki yang mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak kutip hutang. Nabi dalam hidup dia Nabi biasa berhutang, bahkan Nabi sampai wafat ada hutang yang tak bayar. Nabi mencagarkan baju besi dia yang dia guna untuk turun dalam medan perang, dia cagar kepada satu Yahudi kerana nak ambil gandum, bukan untuk kegunaan Nabi tapi untuk kegunaan sahabat yang susah. Sahabat susah dia minta tolong Nabi, Nabi pun bukan orang kaya nak tolong tak senang, maka Nabi ambil baju besi dia, cagarkan baju besi itu kepada satu Yahudi, ambil gandum bagi dekat kawan dia makan. Nabi tak dan nak pergi balik baju besi itu, Nabi wafat. Yahudi itu mai bagi balik baju besi itu kerana mengenangkan baik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan tentang satu laki-laki yang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak kelir hutang dia yang Nabi hutang pada dia. Kata dia, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataqadahu. Satu laki-laki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak tuntut hutang. Fa'adullahu, dia kasar dengan Nabi. Dia nak tuntut hutang dekat Nabi, tapi cara dia nak tuntut tu fa'adullahu, dia kasar dengan Nabi. Fahamma bihi ashabu, sahabat-sahabat Nabi yang ada di keliling ini sudah berasa leker, apa dia ni? Fahamma bihi, maksudnya berasa macam nak pergi ambil tindakan dekat dia ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uhu, fa inna li sahibil haq maqadat. Bila sahabat-sahabat tengok dia ni kasar dengan Nabi, sahabat bangkit. Depa nak pergi demah, agar depa nak pergi tidai ke tak tahu. Tapi depa tak puas hati dengan kasar dia ni kepada Nabi. Depa bangkit, Nabi kata da'uhu. Nabi kata, "Oh, jangan buat apa kat dia. Jangan pergi pukul dia, jangan pergi demah dia, jangan pergi sidai dia, jangan. Fa inna li sahibil haq maqalan." Nabi kata kerana dia adalah sahibul haq. Dia tuan yang mempunyai hak. Duit dia Nabi hutang dan dia nak tuntut duit dia. Dia sahibul haq. Dia orang yang mempunyai hak, Nabi kata. Bagi orang yang mempunyai hak ini maqalan, dia ada hak untuk bercakap, Nabi kata. Jangan buat apa dekat dia. Maka sahabat pun tak buat apa. Sahabat bangkit ditanya dia ni, berapa banyak Nabi hutang kan? Dia tolong clear hutang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaihi. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu sifat manusia. Allah Subhanahu wa taala bagi kita pilih sama ada kita nak jadi orang yang bersifat baik atau kita nak jadi sebaliknya. Allah bagi kita pilih. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin. Shadaqallahu al-'azim. Surah Al-Ma'arij 19-23, ayat 19-23. Allah Subhanahu wa taala cerita dekat kita tentang perangai kita. Tuhan kata innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia memang dicipta, manusia ini sifat dia halu'. Halu' ni makna dia keluh kesah. Manusia memang dicipta, sifat dia dah memang dah built-in. Kita beranak main, tu ada dalam hati kita ada sifat halu'. Halu'a. Halu' maksudnya keluh kesah. Sikit punya benda dia gelabah dia banyak. Sikitnya pasal lekeh dia banyak. Benda remeh jadi bergaduh besar. Ini manusia. Bukan benda tu membawa kepada implikasi hidup atau mati. Itu besar. Kalau membawa kepada sama ada hidup atau mati, itu besar. Ini tak. Benda kecil aja. Tapi kecil itu manusia ni dia boleh bergaduh. Maka Allah sebut innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia dicipta, manusia itu dengan sifat dia halu'a, sifat dia keluh kesah. Sikit susah, replah dia banyak. Idza massahu syarru jazu'a. Tuhan kata manusia ni apabila ditimpa sikit kepayahan, jazu'a, dia jadi rusuh hati dia. Dia jadi tenggelam punca. Dia jadi gelabah. Wa idza massahu al-khairu manu'a. Apabila Allah Subhanahu wa taala bagi kepada manusia ni nikmat, kebaikan, manu'a, dia dikedukul. Dia kata manusia ni Tuhan kata. Sikit susah, gelabah dia lebih. Bagi senang, dia jadi kedukul. Macam kita lah juga, kita duduk dalam masyarakat ni. Kita buat sikit tak betul, orang dia hantam kita lah sampai tak boleh angkat muka. Sikit tak betul kita buat, dia hantam kita sampai tak boleh angkat muka. Kebaikan yang kita buat banyak, orang lupa. Bila kita susah, tak ada apa nak tolong. Bila kita senang, orang jati lah kita. Ini manusia. Memang manusia macam tu. Kita senang, orang tak senang dengan kita. Kita susah, orang tak tolong kita. Kerana apa? Kerana manusia ni innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Itu sifat manusia. Illa al-musallin. Allah Subhanahu wa taala kata melainkan orang yang sembahyang. Orang kalau dia ni jenis al-musallin, jenis orang semayang ni, insyaAllah dia bagus. InsyaAllah. Walaupun ada orang semayang bermasalah, tapi insyaAllah kalau dia semayang dengan sebenar-benar semayang. Satu orang yang salatnya jaga, agama dia jaga. Satu orang yang salat dia, semayang dia jaga, ilmu dia cari. Satu orang yang salat dia, semayang dia, dia pelihara elok, dia akan jadi orang yang ikut Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Taala beritahu benda macam tu. Maka dalam surah Al-Kahfi ayat 29 Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulil haqq min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimin nara." أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله العظيم. Tuhan kata, qulil haqqu min rabbikum, katakanlah bahawa kebenaran itu dari Tuhan kamu. Kalau benar ni, mai pada Tuhan. Manusia belum tentu benar. Tapi Allah Subhanahu wa Taala kalau dia buat turun ayat Quran, maka ayat Quran itu semuanya benar. Kalau Allah hantar main Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi itu dibekalkan dengan hadis-hadis dia, dengan mukjizat dia, dengan pengajaran dia, maka semua hadis Nabi, semua pengajaran daripada Nabi itu benar. Allah Subhanahu wa Taala kata, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Quran aku sudah bagi, Nabi aku sudah hantar. Siapa nak beriman, maka dia boleh beriman, siapa nak kufur, nak bantah, maka dia boleh bantah. Tuhan kata. Saya beri pilihan dia bila. Aku buat hampa semua, aku hantar Nabi mai dekat hampa. Dekat Nabi aku hantar mai Quran turun melalui dia, dan Nabi bagi tahu dekat hangpa apa-apa ayat yang turun, ayat Quran yang sifatnya umum, Nabi terang bagi detail apa maksud ayat tu. Aku dah provide semua benda dekat hangpa, everything provided kepada hangpa. Islam sudah complete, sudah jadi satu jalan hidup. Islam sudah complete, sudah lengkap, sudah boleh dijadikan satu pegangan untuk kita nak hidup dalam dunia ni. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa pilih nak beriman, masya-Allah, dia boleh beriman. Tapi siapa pilih nak bantah, nak bangkang, nak tolak Islam, maka dia boleh pilih. Tuhan kata. Tapi ingat, Tuhan kata, "Inna a'tadna lidh-dhalimina nara." Sesungguhnya kami sediakan kepada orang zalim. Orang zalim ni siapa? Orang zalim yang Allah sudah bagi Quran, Allah sudah hantar Nabi, dia tak mau Quran, dia tak mau Nabi, dia zalim. Sesungguhnya kepada orang-orang yang zalim itu kami sediakan neraka, kami sediakan neraka. Tuhan. Aku bagi dia pilih, dia nak beriman dia boleh beriman, dia nak kufur dia boleh kufur. Tetapi kepada orang yang zalim, yang tidak mau ikut petunjuk aku, aku sedia neraka untuk dia. Ahata bihim suradiquha. Mengepung orang-orang yang zalim di dalam neraka itu, dikepung mereka ini, suradiquha, dengan gejolak-gejolak api neraka. Surah dia puas tu api hadut naik bu tu. Duk kepung orang-orang yang zalim ini di dalam neraka. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuh. Ketika dia duduk di dalam kepungan api neraka itu, wa in yastaghithu, apabila dia minta minum, dia dahaga, dia minta air, yughathu bima'in kalmuhli. Kami bagi minum kepada dia, tetapi kami bagi minum kepada dia dengan cecair besi panas menggelegar. Al-muh, makna dia besi itu lebok panas, kami bagi minum kepada ahli neraka. Yashwil wujuh. Tuhan kata minum tu teruk. Ni nak cerita kata belum minum, baru buat mai al-muh itu dekat dengan muka, yashwil wujuh, luruh segala isi muka ni. Yang kata minuman berti cahaya, berti panas ni, tuan-tuan bercakap pasal minum. Baru buat mai depan muka saja, Tuhan kata, yashwil wujuh, luruh isi muka ni, luruh kerana panasnya cecair besi itu. Bi'tashara, Tuhan kata itulah seburuk-buruk minuman kepada ahli neraka. Wasa'at murtafaqah, dan neraka itu adalah tempat rehat yang paling buruk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, surah Al-Kahfi ayat 29. Setelah kita dengar ayat Quran, kita dengar hadis, kita ambil keputusan. Kita pilih untuk nak jadi orang Islam beriman yang percaya kepada Quran dan hadis Nabi, ataupun kita pilih sebaliknya, kita nak jadi orang yang menentang kebenaran yang dibawa kepada kita. Pilihan yang kita buat menentukan kita di sana bagaimana. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mahdi jilid 19 muka surat 56, muka surat 56, tajuk Maja'a fi man ibtada'a bid'atan dalala la turdillah, itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan orang yang berbuat bid'ah akan sebagai bid'ah sesat. Tajuk malam ni dia nak cerita tentang orang yang buat bid'ah. Bid'ah maksudnya apa? Maksudnya benda yang Nabi tak buat, kita buat, kita topok tambah dalam soal ibadah, dalam soal ibadah. Maka siapa yang hidup topok tambah, hidup modify hal-hal ibadah, dia merupakan orang yang melakukan bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Yang tiada suka Tuhan kepada perbuatan itu, dia kata di sini. Ketahuilah saudaraku, bid'ah itu ialah perkara yang terbit baru dan menyalahi perintah syarak. Benda itu benda baru, apatah lagi ada nas syarak melarang perbuatan itu, kita buat, kita buat satu bid'ah yang sesat. Ketahuilah saudaraku, bid'ah itu ialah perkara yang terbit baru dan dia menyalahi syarak. Maka ialah yang dikatakan bid'ah dalalah. Tetapi makna bid'ah pada lughah, pada bahasa, ialah barang yang telah ada direka baru. Setiap benda yang direka itu namanya bid'ah dari segi bahasa. Tidak ada umpama, tidak ada contoh sebelumnya. Maka terbahagi bid'ah itu ada dua bahagi. Pertamanya bid'ah hasanah, yakni bid'ah yang elok. Keduanya bid'ah sayyi'ah, iaitu bid'ah yang keji dan busuk, ataupun dipanggil bid'ah yang besar. Dia ada dua. Walaupun ada setengah ulama dia tak terima ni, macam ni. Dia kata bid'ah ni ada hasanah, ada dalalah, dia tak boleh terima. Kata bid'ah ni ada hasanah, ada sayyi'ah, dia tak boleh terima. Pasal apa? Pasal dia pegang hadis yang Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Dia pegang yang tu, antara saya kata apa? Saya kata benda ni Nabi tak buat, bagi dia tak boleh. Ada satu pendapat begitu. Tapi ada lagi satu pendapat, dia ambil macam ni. Saya kata dia kaburan satu-satu. Maka bid'ah yang sesat itu, dia kata salah dikerjakan akan dia, dan dapat balasan jahat di akhirat. Hak sesat, hak sayyi'ah, hak balalah, hak ta'iluk ni, kalau buat juga, sana susah. Di akhirat itu susah. Dengan kerana itu, dilarang oleh syarak mengerjakannya, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Amr ibn Auf al-Muzani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal ibn Harith, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'lam, qala ma a'lamu ya Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'lam ya Bilal, qala ma a'lamu ya Rasulullah. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda kepada satu sahabat yang bernama Bilal bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Sabda Nabi, ketahuilah olehmu wahai Bilal. Maka jawab Bilal, apa yang hamba tahu ya Rasulullah? Nabi tiba-tiba kata dekat Bilal bin Al-Harith ni. Nabi kata, i'lam ya Bilal, ketahuilah wahai Bilal. Nabi kata dulu. Jadi dia kata bagi dekat Nabi, dia kata, apa yang saya tahu? Dia kata. Nabi kata bagi, i'lam ya Bilal, ketahuilah wahai Bilal. Dia jawab bagi dekat Nabi, apa benar yang saya tahu? Itu cerita ni. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah olehmu wahai Bilal. Jawab Bilal, apa yang saya tahu ya Rasulullah? Sebab pun diulang-ulang Nabi SAW akan suruhnya dan serunya itu ialah supaya menjadikan sahabat itu ingin dan bertambah ingin mendengar apa yang mau diberitahu oleh Nabi SAW. Itu Nabi style dia tu. Itu uslub ataupun cara Nabi dalam tarbiyah sahabat. Kadang-kadang dia sebut benda itu berulang kali. Semalam kita baca di Taman Kerian baru utang segala hari dan kita dah baca banyak kali cerita hadis tentang Al-Kiflu min Bani Israel. Sahabat Nabi ni dia kata apa? Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa? Dia kata Nabi cerita benda ni dekat dekat kami ni bukan marah, bukan marah, bukan sama'an marah, bahkan aktan min Bani. Dia kata ni cerita ni, ni Nabi duk repeat, Nabi duk ulang, Nabi duk sebut bukan sekali, bukan dua kali, bukan tujuh kali, bahkan akthar min dhalik, lebih pada tu. Dalam satu riwayat kata Nabi pun duk sebut sampai 20 kali cerita ni di depan sahabat. Maksud dia apa? Maksudnya bukan Nabi tak ada idea. Maksudnya bukan Nabi ni lupa, kata dia sebut dah benda tu, dia terlupa, dia disebut lagi, no. Tetapi benda tu penting. Maka kerana penting tu Nabi ulang sebut. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tujuh kali, bahkan tak tahu berapa kali. Maknanya benda tu sangat penting. Maka hadis yang kita baca pada malam ni pun sama. Nabi SAW nak bagi tahu satu benda dekat Bilal. Nabi kata dekat Bilal, i'lam ya Bilal, ketahuilah wahai Bilal. Tapi Nabi tak apa-apa. Bilal kata, apa yang saya tahu ya Rasulullah? Nabi tak jawab. Nabi kata, i'lam ya Bilal, ketahuilah wahai Bilal. Bilal al-Harith kata, apa yang saya tahu ya Rasulullah? Itu setahun Nabi. Tujuan dia apa? Dia nak attract perhatian bagi orang dengar. Apa hak nak kata tak lagi. Begitu. Kemudian, maka ia pun bersabda, qala innahu man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu min al-ajri مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. Barulah Nabi kata kepada Nabi SAW, sesungguhnya siapa yang menghidupkan satu sunnah aku yang sesungguhnya telah dimastikan kemudian daripada wafat aku, yakni sunnah yang telah ditinggalkan dan tidak diamalkan setelah wafat aku, maka sesungguhnya baik baginya, yang baik bagi orang yang menghidupkan sunnah itu, pahala seumpama orang yang mengamalkannya. Daripada ketiadaan kurang daripada pahala itu suatu pun. Oh, Nabi kata siapa yang hidupkan balik sunnah Nabi yang orang tinggal semua. Sunnah Nabi, Nabi masa hidup dulu, Nabi dia buat benda tu. Tapi masyarakat pula tinggal, tak buat benda tu. Dia ni bagi hidup balik sunnah tu, pahala dia sama macam pahala orang buat sunnah tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sunnah Nabi ni banyak. Daripada sebesar-besar sunnah Nabi, apa dia? Pelaksanaan hukum hudud. Itu sunnah. Kita kadang-kadang bila sebut sunnah Nabi, dia nampak janggut. Bila sebut sunnah Nabi, dia nampak pakai kamis, pakai jubah. Bila sebut sunnah Nabi, nampak serban. Bila sebut sunnah Nabi, kita nampak benda-benda. Benda tu sunnah. tapi tidak besar. Tapi dia sunnah. Tapi sunnah Nabi yang lebih besar adalah masa Nabi memimpin masyarakat Islam Madinah dulu, Nabi implement hukum Allah. Orang yang buat kesalahan zina, kalau dah kahwin, Nabi Datuk akan hukum berdasarkan perintah Allah. Hukum dia apa? Rejam sampai mati. Itu sunnah Nabi. Benda yang Nabi buat dulu. Orang yang mencuri, hukum potong tangan. Sambil daripada perintah Allah dalam Quran, Nabi buat dulu. Hari ini orang tak buat. Siapa yang jadi kerajaan, tiba-tiba dia melaksanakan balik benda ini. Pahala besar. Siapa yang jadi kerajaan, duk lawas bila raya, pumpang-pumpang-pumpang menang. Bila menang, dia antara benda dia nak kena buat hari. Apa dia? Menghidupkan balik sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi apa dia? Pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh di dalam negeri yang diperintah. Boleh buat benda tu. Benda yang orang tak buat ni dah berzaman dah orang tak buat. Hukum kejam kepada orang yang berzina, yang sudah kahwin ni. Orang tak buat lama dah. Kalau dia buat, pahala besar. Tentu tak sabar ada tengok dengan apa hal tu jadilah masyarakat hari ni. Anak buang mata, lungguk sampah, longkang, lempak dalam sungai, bakar pun ada. Anak baru anak keluar main, dia bakar hidup-hidup, lepas tu mungkin-mungkin lempak. Pasal apa benda ni jadi? Kerana ada zina. Pasal apa zina jadi? Kerana tidak ada undang-undang yang diturunkan oleh Allah dilaksanakan, maka benda tetap jatuh. Tak boleh stop. Allah buat kita, Allah tahu apa undang-undang yang compatible dengan zina. Allah tak. Allah buat manusia, Allah hafadah manusia, kalau kamu sudah kahwin, kamu berzina, hukum dia kejam dengan batu. Ambil batu punggai sampai mati. Bahagian orang yang mengaku, kata cerdik pandai hari ini, dia kata apa? Beberian, dia kata. Undang-undang ni beberian. Dia kata, tak boleh, tak pertama dulu undang-undang ni. Dia kata dekat apa? Dia kata dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab undang-undang itu Allah yang turunkan. Dia main masjid. Dia semayang lima waktu ni masjid. Tiba-tiba bila bercakap tentang hukum yang Allah suruh laksanakan, dia kata undang-undang ni beberian. Ni dia main semayang masjid lima waktu ni apa? Dia sembah siapa? Dia kata dia sembah Allah. Pasal apa Allah Tuhan yang hang sembah? Allah cukup turun undang-undang. Hang kata tak sesuai. Hang siapa? Maksudnya, kelirunya manusia ni sampai macam ni. Di satu waktu semayang sembah Allah sampai terbang tadi. Dalam masa yang sama, undang-undang Allah suruh dia tolak. Maka melaksanakan balik undang-undang Allah itu adalah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pahalanya besar sekali. Sampailah kepada perkara kecil-kecil ni, sunnah-sunnah yang kecil-kecil ni apa ya? Siwak, gosok gigi bila nak sembahyang. Ainda kulli salat, ketika nak sembahyang tu dibahaskan panjang oleh ulama. Ulama majoriti mengatakan apa dia? Waktu ambil ayat sembahyang. Waktu kita ambil ayat sembahyang, kalau ambil sembahyang di rumah tadi, gosok gigi. Ambil ayat sembahyang, main sembahyang. Ada sebahagian mentafsirkan apa? Sebelum takbir itu ihram, buat keluar kayu tanya, baru tahu. Dia kata, ketika nak sembahyang, maksudnya waktu nak takbir sembahyang. Itu tafsiran tadi mandinglah. Tapi rasanya harus gigi di rumah di sendiri mandinglah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Yang pentingnya apa? Gosok gigi itu sunnah. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian dia kata masalah menghidupkan sunnah Nabi yang ditinggalkan itu apa? Sesungguhnya dengan sepotong hadis dalam masalah itu, tahulah kita bahawa amal menghidupkan jalan Nabi yang ditinggalkan oleh orang daripada mengamalkannya itu berganda-ganda pahalanya. Pahala dia besar. Maka makna menghidupkan itu, yakni dijadikan orang-orang kembali mengamalkannya. Dia anjurkan orang suruh hidupkan balik sunnah itu. Sesungguhnya sangatlah banyak jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hukum syarak yang ditinggalkan oleh orang Islam pada zaman kita ni. Dia kata banyak sunnah Nabi yang orang tinggal lah ni, banyak. Ada besar, ada kecil amalan itu. Dan digantikan tempatnya dengan bid'ah yang sesat, dia kata. Sunnah yang Nabi dah buat tu tak buat, ganti dengan satu amalan baru, satu benda baru yang tak disuruh oleh Nabi. Dan benda tu sesat, dia kata. Seperti hukum potong tangan ke atas orang mencuri. Dia pun bawa contoh yang sama tu. Seperti mana dia kata hukum potong tangan ke atas orang yang mencuri. Maka tidak siapa orang Islam mengamalkan lain daripada di tanah Makkah dan Madinah. Tak ada negeri yang laksana ada hukum yang Allah sebut terang-terang dalam Quran ni. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ayat cukup clear. Pencuri, baik laki-laki ataupun perempuan, faqta'u aydiyahuma. Potong kedua-dua tangan mereka ni. Tangan laki-laki baik, tangan pencuri perempuan baik, potong. Bukan potong dua-dua tangan dia. Ini salah faham pula, dia curi-curi potong tangan kanan dan tangan kiri. Bukan. Tangan kedua-dua mereka, bukan dua-dua tangan dia. Tangan baik pencuri laki-laki ataupun pencuri perempuan, hukuman sama. Perintah daripada Allah clear. Tapi banyak negara yang claim kata dia negara Islam, dia tak jalan undang-undang ni. Pasal apa? Tak tahu. Adakah dalam hati dia, dia rasa Tuhan kata ni zalim, kejam sangat? Wallahualam. Tapi pokok pangkalnya apa? Undang-undang itu tidak diimplement di negara-negara yang mengaku Islam. Akibatnya apa dia tuan? Main masjid pun kecurian berlaku. Tuan-tuan cakap di lain. Tuan-tuan cakap di kedai mai. Tuan-tuan cakap rompakkan bank. Tuan-tuan cakap pecah rumah. Tuan-tuan cakap ni masjid ni. Di masjid ni pun kecurian berlaku. Pasal apa? Pasal balak daripada Allah Subhanahu Wa Taala akibat daripada orang Islam tidak mau laksana hukum Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan seperti mana membunuh orang yang membunuh. Kita membunuh pembunuh. Dia bunuh orang, apa hukuman ke atas dia? Hukum dia bunuh dia balik. Ada pun dipanggil qisas, dia kata. Maka ialah dengan jantung ataupun dengan habas. Habas maksudnya jail. Hari ini kalau orang bunuh orang, hukum dia apa? Jantung. Ataupun hukum dia apa? Dipenjarakan dia seumur hidup dan sebagainya. Maka iaitu perkara yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia bunuh orang, dia dihukum mati, tapi dia dihukum gantung sampai mati, itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa dia? Panjung. Panjung ni pula buat di mana? Di khalayak ramai. Ni hukum Islam. Hukum kepada orang yang bunuh orang ialah hukum mati, hukum qisas. Hukum qisas kepada orang yang bunuh orang ni apa dia? Pancung. Kenapa Islam memilih pancung daripada gantung, daripada dukur sikaran, daripada lempar kereta hati bukit bendera turun bawah? Kenapa Islam pilih pancung? Kerana Islam mau orang itu mati segera. Islam tak mau mendera orang nak mati. Timbang pancung. Gantung boleh tak mati juga. Macam ni orang macam itu suka makan tengkuk ayam. Tengkuk dia lihat. Gantung lepas dia jatuh, dia duduk lugu tu. Dia duduk kepak dari tengkuk dia. Tak mati dia ni. Kulun ceritanya. Kulun ceritanya pernah jadi hukum gantung. Dijatuhkan kepada orang yang bersalah ni. Gantung-gantung tak mati. Dia mesti dibebaskan. Sebab apa? Hukuman ke atas. Ke atas dia telah dilaksanakan. Sebab apa? Mahkamah jatuh hukum kepada dia, hukum gantung. Itu juga hari ini dia sebut apa? Hukum gantung sampai mati. Mandatory. Maksud dia, makan tengkuk itu yang usah. Bahkan gantung hang tak mati, dia gantung lagi. Kalau lima kali pun lima kali, jadi hang sampai mati. Islam tak mau macam tu. Islam dia kata apa? Pancung. Tak pernah jadi orang pancung tak mati. Tak pernah jadi. Kecuali dalam sota-sota katul. Putih kepala boleh habis pun balik, pakai balik, jalan balik. Cerita katul. Dalam cerita betul pancung mati. Muslimin dan muslimat yang dia rahmati Allah. Sebab apa? Sebab Nabi kata, "Idza qataltum fa'ahsinul qitlah." Apabila kamu nak membunuh, maka elokkan cara bunuhan itu. Cara bunuhan yang elok ialah cara yang menyegerakan mati. Bukan kata nak bunuh orang, yang membunuh orang. Kita nak membunuh pembunuh, bukan tu. Kita nak sembelih ayam pun. Nabi kata, "Idza zabahtum fa'ahsinul zibah." Nabi kata, apabila kamu nak sembelih, maka elokkan cara sembelihan. Dalam menghuraikan hadis tu, dia kata, yang kata sembelihan yang elok tu apa dia? Dia kata, guna pisau yang tajam supaya menatang yang disembelih itu segera mati. Islam agama timbang rasa. Apabila manusia dia salah mentafsirkan timbang rasa Islam, dia dikata perbuatan itu, hukuman itu tidak bertimbang rasa, maka akibatnya jadi macam yang jadi hari ini. Oh, nak potong tangan orang yang terang-terang sabit kesalahan, sabit semua semua saksi ada melihat dia mencuri apa semua, tak mau potong tangan dia. Pasal apa? Pasal tak mau nak buat zalim ke dia. Maka tunggulah dia buat zalim ke kita. Hari ni duduk di rumah tak aman. Pasal apa? Pagi esok main masjid semayang subuh, depa cerita rumah haji mana kau orang naik semalam. Depa abang rumah pasal apa kau orang, kita rasa tak aman. Buat rumah elok-elok, buh besi kerja rumah, buh grill. Macam duduk dalam penjara. Pasal apa tu yang dipasang grill habis semua tingkap, pintu apa, lubang, pisau. Semua buh besi pasal apa? Pasal apa kita memilih untuk hidup macam hidup dalam penjara pasal apa? Pasal takut dengan jenayah yang berleluasa. Satu kes di masjid mana kan? Pencuri punya tempoh. Dia telefon kat tu imam masjid. Dia telefon dekat tu imam, dia buat cerita macam Ali Baba bujang lapuk. Pencuri telefon dulu, abang kata nak mencuri. Dia telefon dekat tu imam ni, dia kata, "Ustaz, apa abang ustaz? Ustaz, saya rasa ustaz tak perasan saya. Ustaz tengok ustaz boleh kenai. Tapi saya kenai ustaz." Dia kata, "Ustaz, esok lepas subuh esok nak jumpa ustaz tak di masjid." Yang tu imam ni duduk, tanya ni siapa ni? Esok jumpa ustaz kenai lah. Cakap pun ustaz tak perasan. Esok kita jumpa ustaz kenai. Esok lepas semayang subuh, kita jumpa ustaz di masjid. Kalau dia terlambat, ustaz tunggu ustaz. Oh no, tapi imam ni siapa pula? Member lama kan? Apa-apa dia buat teka-teki. Nak pergi sustain esok baru nak tahu siapa. Dia pun pergi masjid semayang subuh. Lepas semayang subuh, duduk tunggu lah. Mana dia siapa dia kata nak jumpa ni? Tunggu-tunggu daripada lepas subuh pukul 7. 7 dah main 7 tengah dah nak cerah dah. 7 tengah nak main pukul 8. Bini dia kata, apa ni betul kan tak dia yang nak jumpa ni. Tak tahu dia kata nanti main baru boleh tahu. Tunggu pukul 8 sampai 8 tengah. Bini dia kata mengarut dah ni. Nak tunggu sampai rupang tu ni. Kita apa minum pagi dah dia jumpa balik kan tak. Balik-balik rumah tu ngilang gang. Rupanya dia pergi proses rumah bimbang ni. Dia telefon tu imam ni suruh lambat di masjid tu. Pasal dia nak punggah rumah tu. Macam ni dia pencuri buat dah. 8:30 balik. Balik-balik dua-dua lagi bini. Tengok pintu terbuka. Tak tutup pintu kan tadi? Bini dia kata, abang yang tutup tadi. Oh, aku tutup. Okey juga. Kata. Ni pasal-pasal tu buat buka tadi. Tu imam yang dia pilih tu. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Apa masalah ni yang jadi ni? Masalah dia ialah kerana kita menafikan hukum Allah, maka Allah tidak pelihara kita daripada jenayah yang terjadi. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Dia kata, dan seperti ibadah itu ada berapa banyak yang ditinggalkan. Adakah seperti zakat itu diperintah oleh sultan dan oleh pemerintah Muslimin, dan seperti banyak orang meninggalkan ibadah dalam masjid dan menghidupkannya dan meramaikannya, pergi diperbuat ibadah itu beramai-ramai di tempat yang bukan masjid. Ha, ini pun Nabi dulu buat apa pun di masjid. Nabi dulu apa pun buat masjid. Maka masjid imarah zaman Nabi. Zaman Nabi keputusan perang umum dalam masjid. Bukan ceramah-ceramah, bukan mengajar agama saja. Masjid ni menjadi center kepada masyarakat Islam zaman Nabi. Segala-galanya keputusan dibuat di masjid. Hari ini kita ubah-ubah. Ceramah pun buat di dewan orang ramai. Ceramah buat di padang. Kita cuba untuk nak jadikan masjid ni usang. Tak ada program. bawa keluar daripada masjid. Semayang pun dibuat luar daripada masjid. Kita tak mau buat di masjid. Maka kita sudah meninggalkan sunnah Nabi. Di mana Nabi SAW menjadikan masjid itu center kepada semua aktiviti orang Islam. Maka itu juga disebut oleh Syekh Ibrahim Al-Marbawi. Dan seperti mana bersungguh-sungguh mengelokkan tempat beribadah, padahal tinggal beberapa masalah orang Islam yang tidak diperdulikan. Masjid buat bagi elok ni tak tahu nak abang dah habis berjuta ringgit buat masjid bagi elok, tetapi masalah orang Islam tak diperdulikan. Sebelah masjid saja ada keluarga anak tak ada makan. Masjid ni tu saya kata lah, bubuh ni segala macam benda, lampu ni dibeli di apa nama di Morocco, tok balik main gantung dalam masjid. Sebelah masjid ada satu rumah ibu tunggal, suami tak ada, anak tak makan tiga hari lah, duduk jerang ayam, minum ayam sejarah hari. Masjid tidak berfungsi sebagai satu center yang melihat masalah orang Islam yang ada di kelilingnya. Sedangkan Nabi SAW dulu daripada masjid, Nabi kontrol itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi kita maka semuanya itu, siapa yang menghidupkan dan mengembalikan sebagaimana zaman Nabi SAW dan sunnah Nabi, dan ditinggalkan mana-mana bid'ah yang sesat, maka ialah orang yang mendapat pahala besar sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis tadi. Itu sunnah-sunnah yang lebih besar yang perlu diberi perhatian. Sabda Nabi SAW tadi, وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا تُرْضِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. Dan siapa yang berbuat bid'ah akan sebagai bid'ah dalalah yang tiada mereka akan Tuhan dan Rasulnya. Siapa yang dibuat satu bid'ah sesat yang Allah dan Nabi tak reda, dia kata, nescaya adalah atasnya dosa seumpama dosa orang yang mengamalkannya. Kita berdosa macam mana dosa orang yang dibuat benda itu. Tiada kurang yang demikian itu daripada segala dosa mereka akan suatu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan. Masalah bid'ah itu ada maknanya pada lughah dan ada maknanya pada syarak. Bermula bid'ah pada lughah, pada bahasa itu ialah barang yang telah ada di reka atas ketiadaan umpama dahulunya. Itu dalam segi bahasa. Bid'ah ni apa dia? Nabi tak buat, kita pergi buat. Tidak ambil contoh daripada apa yang Nabi buat. Maka itu bid'ah dalam segi bahasa. Dan bid'ah pada syarak ialah barang yang ada jadi baru dan terbit baru dan dia menyalahi syarak. Benda kalau tak salah dari segi syarak, maka itu bukan bid'ah. Kalau nak kata juga bid'ah, dia bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Contoh apa dia? Buat ma'at takdir, buat sekolah agama, bid'ah. Ada Nabi buat ma'at takdir dulu? Tak ada. Nabi apa pun di masjid. Ada Nabi buat sekolah agama, buat SMKE, buat sekolah Al-Mashhur, buat sekolah Al-Irsyad? Ada Nabi buat kolej Islam? Tak ada. Tapi hari ini orang buat, orang buat Al-Mashhur, orang buat sekolah Al-Irsyad, buat kolej Islam Kelam, buat universiti Islam. Habis benda ni nak kira apa? Benda ni bid'ah. Dari segi bahasa dia, bid'ah. Pasal apa? Pasal Nabi tak buat. Jadi kalau kata bid'ah tak boleh ya? Boleh. Pasal apa? Yang ni baik. Maka dia dipanggil bid'ah hasanah. Ini yang dia nak terang kat kitanya macam ni. Pasal apa? Pasal dia tidak menyalahi syarak. Itu ceritanya. Syarak tak kata salah buat sekolah. Tidak ada nas daripada Quran, daripada hadis yang melarang buat sekolah. Maka benda itu tidak salah. Ya? Baik, dia kata maka dalilnya, dia kata ada khas dan ada am. Kerana yang hak itu pada barang yang didatangkan dengannya oleh syarak. Yang clear ada nas, itu clear. Maka tiada kemudian daripada hak itu melainkan sesat. Dan terbahagi bid'ah itu kepada hukum yang lima. Ini sebahagian ulama. Dia divide lima perkara. Selalu orang kata bid'ah ni dua. Satu dalalah, satu hasanah, ataupun satu sayi'ah, satu hasanah. Al-Marbawi dia kata, bida'ah boleh kita classify kepada lima jenis. Yang pertama, dia kata bida'ah yang wajibah. Wajib terus dia kata bida'ah. Apa dia? Misalnya, seperti berbimbang dengan menuntut ilmu nahu dan ilmu sarah dan umpamanya. Ini wajib. Belajar ilmu nahu, Nabi tak ajar dulu. Nabi dia orang Arab. Nabi tidak pernah ajar sahabat dia tentang bahasa Arab. Dia ada mubtada, dia ada khabar. Mubtada mesti baca marfu'. Bila mubtada mesti baca baris depan. Itu nahu. Nabi tidak ajar begitu. Hari ini ilmu itu dipecahkan. Ada satu tajuk ilmu nahu. Ada satu tajuk ilmu sarah. Ada satu tajuk ilmu balaghah dalam bahasa Arab saja. Pecahan itu dibuat zaman kemudian ni. Dia kata sebab Nabi tak ajak macam tu. Hari ini orang ajak benda tu dalam bentuk macam tu. Bukan belajar bahasa Arab saja, tapi dalam bahasa Arab itu ada pecahan nahu ataupun grammar, ada pecahan sarah, ada pecahan balaghah. Dia ada macam-macam pecahan dia. Itu bid'ah, tapi itu bid'ah yang wajib. Hari ini apatah lagi kita orang bukan Arab. Kita nak belajar bahasa Arab, kita kena faham ni semua ni. Kalau tidak kita nak baca, kita tak tahu baris nak buat apa. Tu, kita nak baca mula-mula tadi. Bab maja'a fi man ibtada'a. Tu, baris tu nak buat tu macam mana? Dibagi kepada satu orang yang tak mengaji Arab. Dia tengok, ma dia boleh baca ma. Ja'a tu dia, ja'i ke ja'u ke dia mula. Fiman, Fiman dia baca Faimun, ha kacau. Dia mengajar Amir Masjid, dia kata apa? Ja'u Faimun, tak lagi ambil jadah, kau bagi sampai punggai ke dia, kau tak ambil keluar, ha, baca apa dulu tu. Nak mengajar orang apa, sampai nak sebut Fiman ibtada'a bid'atan. Nak sebut pun tak boleh, ha, nak mengajar apa, kuliah pintu, ang keluar ke dia, dulu kami hawin, ang keluar, keluar. Nak boleh kerti baca Arab ni nak kata ja'a fi man ibtada'a bid'atan. Nak kena mengaji ya? Kalau setakat kita duduk turun pergi Mekah, Madinah, kerah, boleh bercakap Arab, tak boleh macam ni. Dia bercakap cara Arab, Arab pergi merdik bernikah ni. Ana kallamtu ma'ak, dia kata ni apa ni, kata apa ni, ana kallamtu pun. Kan? Orang mengaji Arab dengar ni, apa kallamtu. Tapi itu bahasa broken. Dia cakap Arab faham, Arab cakap dia faham. Cukup, dia boleh cari makan di Mekah. Dia boleh bawa orang pergi umrah. Ha? Dia boleh ambil untung aja sikit-sikit kepala, ambil 500 ringgit. Pergi sana dengan imigresi, dengan custom, dia boleh bertengkar, ambil balin apa, kacut-kacut. Boleh cari makan dengan anak kalam tu. Kan? Dia boleh cari makan. Itu bak lain. Tapi hal jenis anak kalam tu ni nak panggil main masjid terus mengajar baca kitab, dia tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak mengaji bahasa Arab secara proper. Mengaji bahasa Arab secara proper, dia kena mengaji nahu hadin, dia kena mengaji balaghah hadin, dia kena mengaji. Sedangkan itu adalah pecahan bid'ah. Nabi tidak pernah pecah bahasa Arab kepada pecahan-pecahan yang disebutkan itu. Maka benda ni dia kata bid'ah yang wajibah. Baik. Yang keduanya, bid'ah yang haram. Seperti mana mazhab sekalian orang yang berbuat bid'ah yang menyalahi ahlu sunnah wal jamaah. Yang ini bid'ah balalah. Yang ini, dia pergi jadi merapu. Sekali lagi dia akan cerita yang kata bid'ah sesat itu macam mana. Dia kata. Baik, yang ketiga. Yang ketiganya, bid'ah yang sunnah. Bid'ah tapi sunnah. Seperti mana mengadakan pondok ataupun madrasah ataupun surau ataupun ini bid'ah. Bid'ah sebab Nabi tak buat benda-benda ni semua. Nabi tak buat satu pondok pengajian, Nabi tak buat satu madrasah, Nabi tak buat satu ma'had tahfiz. Nabi semua belajar di masjid. Kita hari ni pecah dia buat-buat macam tu. Yang kata yang tu adalah sunnah. Ataupun dalam bahasa fiqhnya dia kata sunnah buat macam tu. Yang keempatnya bid'ah yang makruh, seperti mana berbuat ukiran bunga-bunga bagi masjid dan menghiaskan Quran. Yang ni dia kata bid'ah yang makruh. Makruh itu buat ini ukir tempat kayu jati tulis qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim. masjid di Kuala Lumpur, ada masjid Abu Bakar As-Siddiq dekat Bangsa. Kalau tuan-tuan pergi di belah depan ni, mihrab ni kiri kanan mihrab tu buat daripada ukiran kayu jati besar, surah Al-Mu'minun, Qad Aflah Al-Mu'minun tu dia mula buat tu tahun 80 dulu ni, buat pengumuman di masjid hari Jumaat. Assalamualaikum, dia kata ni kita bercadang untuk nak buat ukiran surah Al-Mu'minun daripada kayu jati. Kita nak buat tu keluasan diri besar tu. Kos dia nanti kurang RM20,000 kan, tahun 80. RM20,000. Dia kata jadi kepada dermawan yang ingin menyumbang, dia kata boleh hubungi pihak masjid. Tuan-tuan, Jumaat depan buat pengumuman lah. Assalamualaikum tuan-tuan, kutipan untuk nak buat tu kita dah dapat lebih daripada sasaran, jadi cukup, siapa nak bagi nanti ada pula. Yang kata orang bangsa kaya abang hari ni, minggu depan abang cukup lah. Kiri kanan lewat kata masjid bangsa, orang-orang bukit bangsa kaya-kaya bagi jenis berapa, dia tanya berapa, abang kata 250,000. Saya bagi tu orang jenis tu buat lah, saya bagi tu orang kata tak boleh bagi orang lain sama, orang lain pun nak ambil sikit. Kalau dengan orang lain saya tak bagi tolong. Jenis macam ni buat lah ya, 250,000 saya tu orang. Kalau ada kawan lain nak share nak bagi 25,000 dia tak bagi tu orang. Kalau ni dia dia orang dia tak mau, tak mau share dengan orang. Oh jenis ni, jenis ni kalau ada di jelutong bagi muslimin dan muslimah yang dalam hati Allah, ada orang dia macam tu, ada duit pemurah dan dia nak buat seorang semua, ada orang macam tu. Tapi apapun dia kata itu bid'ah yang makruh. Pasal apa? Dia lebih kepada usul-usul membazir. Itu kiah buat sampai puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu kan. Tapi nak kata haram tak juga. Pasal apa? Pasal masjid ni perlu dicantik kan. Kalau tak cantik dia tak tarik orang mai. Tuan-tuan, pi Masjid Nabawi dalam 2 tahun ni, kawasan apa nama lapangan di luar Masjid Nabawi tu bubung. Payung boleh buka tembang macam tu kan. Kalau kita kata membazir, membazir lah. Dia bubuh payung, dia pun balik pun okey lah. Kalau cakap tak mau kena hujan, tak mau kena panas. Tapi kalau buat macam tu, nampak tak syok. Kita pun tengok, bawa payung apa balik, dia buat apa. Maka sesuai dengan Saudi, negeri kaya, dia duit dia jenuh. Dia jual minyak ni ribu-ribu barrel satu hari. Dia tak lah, dia belajar banyak tu. Kita kata membazir, bagi dia apa yang banyak tu. Keuntungan daripada investment dia di seluruh dunia, keuntungan raja dia King Abdullah punya keuntungan investment satu dunia, dia keuntungan berapa pun dia pun tak tahu, punya banyaknya. Tak macam kita, kita kira duk cek internet banking dia, gaji masuk lagi, gaji masuk. Kalau lari 5 ringgit pun kita tahu 5 ringgit syuat pun dia kata apa siapa korang 5 ringgit ni, lepas tu ada 5 ringgit tu telefon bank tanya 5 ringgit duit bil telefon tu pun 10 ringgit nak tanya apa dia 5 ringgit. Bagi kita tak boleh bandingkan dengan Raja Saudi. Jadi bagi orang yang duduk pada kedudukan macam tu, kita yang ni kata membazir, bagi dia tak membazir, itu biasa. Dia bagi dia apa? Dia buat elok supaya orang main ni, orang pasal masjid ni elok, honor nak beribadah. Cara ni tuan-tuan, masjid ni dengan musim panas berjalan ni, kalau pasang aircon masjid ni kalau pasang aircon ni ramai lagi lah kan, ramai lagi dia bertindak duduk duduk dia rebah duduk dia rebah pasal aircon kerentaan tu kan, yang dijadi macam tu muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka benda tu dia kata bila orang Nabi tak buat, tetapi makruh dia kata. Kelimanya ialah bid'ah yang harus, seperti mana berluas ataupun bersedah pada makanan dan minuman yang lazat-lazat. Makan sedap-sedap ni, saya kata ini bid'ah yang harus. Nabi dulu makan ala kadar saja. Kita hari ini hebat, kita hari ini hebat. Bulan puasa lebih hebat dari ini. Bulan tak puasa ni pun hebat kan? ada menu. Kita walaupun cara-cara kita gaji orang badut ni ada menu. Malam sabati. Alasan apa ni pasal kesihatan. Malam nanti-nanti tak mau aku pun jaga kesihatan lah ni. Malam sabati. Itu buat apa? Capati tapi cicak kuah kambing. Baik bukan nanti. Kan? Kununnya jaga. Capati itu cantik. Kuah kambing cantik. Lagi cantik. Kan? Maka bersedap-sedap ataupun berlazat-lazat pada makanan, pada pakaian yang elok-elok dan sebagainya, itu adalah bid'ah yang harus. Bid'ah yang harus. Masalah dia kata ahlul bid'ah itu siapa dia? Yang kata ahlul bid'ah, ahli bid'ah ni siapa? Bermula yang masyhur di sisi ulama dahulu, ahli bid'ah itu ada tujuh. Dia kata yang pertamanya mu'tazilah. Yang berkata mereka itu bahawasanya segala hamba itu menjadi akan amal-amalnya, mu'tazilah. Dan tidak kita ni melihat Tuhan di negeri akhirat. Ini pegangan Mu'tazilah yang menjadikan dia ni satu firqah, satu kumpulan yang sesat. Sebab apa? Sebab nas hadis terang-terang kata orang yang beriman di dalam syurga itu dia akan melihat Allah seperti mana kita melihat bulan purnama pada hari ini. Nabi kata lu. Nabi kata kita ni esok ni mati masuk syurga. Dalam syurga esok di antara kemuncak nikmat kepada ahli syurga ni apa dia? Satu, dia melihat Allah. Melihat Allah tu nikmat. Dan kemuncak lagi satu apa dia? Dia mendapat keredaan Allah. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, yang kata melihat Allah itu bagaimana? Nabi kata seperti mana kamu melihat bulan purnama pada hari ini? Maknanya tengok, nampak. Wallahu a'lam, macam mana cara dia kita masuk syurga itu kita tengok. Mu'tazilah tak mahu. Walaupun hadis main dia tolak. Dia kata kita tak akan boleh tengok Allah walaupun di akhirat itu. Maka pendirian dia yang mencanggahi hadis itu menyebabkan dia menjadi satu kumpulan yang sesat. Maka dia telah buat satu bid'ah yang balalah. Itu. Baik, yang kedua. Firqah yang kedua iaitu Asy'iah, iaitu kaum yang melampau-lampau kasih kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka mereka itu pun ada 22 firqah yang kata Syiah melampau-lampau. Sayyidina Ali diterima oleh semua orang sebagai sahabat Nabi, sebagai ahli keluarga Nabi. Sayyidina Ali sebagai salah seorang daripada Khulafa ar-Rasyidin, semua orang terima. Tapi mereka ini terlajar terlebih sayang dekat Sayyidina Ali sehingga mereka menafikan Abu Bakar, Umar dan Osman. Dengan segala pendirian yang diambil itu, dia angkat Ali sampai menolak sahabat lain, maka dia menjadi firqah yang susah. Yang kedua. Yang ketiga dia kata Al-Khawarij yang melampau-lampau sampai ke tahap mengkafirkan orang mukmin yang berdosa, yang melakukan dosa besar. Dosa besar ni berdosa lah. Tak jadi kafir. Satu orang Islam minum arak. Apa hukum kepada orang Islam minum arak? Hukumnya dia dosa besar. Dia kafir dah? Dah. Dia dosa besar. Dia hanya akan jadi kafir apabila dia menghalalkan arak yang haram. Waktu itu baru dia kafir. Tapi kalau dia orang Islam, dia tu minum arak. Sampai kita pergi tegur dia, kita kata Haji, Haji yang minum ni. Ya Allah. Ada jadi ulang. Ada jadi. Haji, pi Haji lah. Minum tadi. Jadi orang pergi tegur dia, orang kata Haji. Apa Haji dah pergi Mekah dah apa. Janganlah Haji, jangan minum lah benda ni. Jadi tak, awak aku minum apa salah ni yang kata Haji nama tu ni. Jadi tak, aku minum apa salah. Salah lah ni. Benda ni Quran sebut, kata tak boleh. Baca pula ayat ni kat dia. Innamal khamru wal maisiru wal ansar. Baca ni, nak cerita kata haram arak ni. Baca pula. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. syaitan memang nak orang yang minum arak ni jatuh di dalam al-adawah wal-baghdha, jatuh di dalam permusuhan dan benci-membenci. Allah sebut macam-macam ni tentang orang minum arak ni. Nabi pula dikata pula orang yang minum arak ni Allah tidak terima ibadat dia. Ni aku nak abang ha. Aku minum aku tak mabuk tau. Ni ini contoh cerita yang benar jadi, betul-betul jadi ni. Aku minum aku tak mabuk. Dia kata ni yang duk baca ni macam-macam ayat Quran apa semua ni, ini dia kata ini untuk orang yang minum mabuk. Aku tak mabuk. Dia kata Haji, Haji panggil, duk panggil Haji lagi. Kalau panggil Dol kata aku tahu lah. Dia kata dia Haji, tak boleh Haji. Haji mabuk kah, Haji tak mabuk. Benda ni agama kata tak boleh, tak boleh Haji. Saya berhenti Haji. Saya sayang kah Haji ni apa saya. Saya kata macam ni, berhenti Haji. Ni, aku nak abang kata aku tak akan berhenti sampai mati. Anak kata haram kah, anak kata apa, ang simpan kah. Bagi aku, benda ni halal, aku boleh minum. Ha, dia jadi kata. Pasal apa? Bukan pasal minum apa, tapi pasal menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah. Habis kan? Berlaku benda ni kepada firqah ni, Al-Khawarij. Terlebih dalam menghukum orang. Apabila orang tanya, apakah hukum ke Aceh orang yang buat dosa besar? Khawarij kata apa? Kafir. Orang buat dosa besar, tak kafir. Dia berdosa besar. Dia tidak kafir. Dia hanya akan jadi kafir apabila dia menghalalkan benda yang haram. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Keempatnya ialah murjiah. Iaitu golongan yang berkata mereka itu tiada memberi mudarat serta iman itu oleh maksiat. Ini pendapat yang dipegang oleh golongan murjiah. Dia kata satu orang yang mengaku beriman, dia mengekalkan maksiat. Sekarang masalah dia. Perjalanan perjalanan ayam dan minyak tak cempok. Dia Islam, dia nak dibuat apa, nak minum arak ke, dia nak berzina ke apa, tak ada apa-apa dia lah. Tak ada cempok dia berlaku. Dia kata, pahala-pahala dosa-dosa. Dia kata, hantar lah dia kata. Hang ada baca hadis lah dia kata. Orang yang pi di Mekah semayang di Masjidil Haram, berapa pahala dapat? Ada baca tak? Ada baca. Berapa pahala? Dia kata pi Masjidil Haram semayang dua rakaat di Masjidil Haram, berapa pahala? Kata 100,000 pahala. Nabi kata adalah hadis yang sahih. 100,000. Dia kata aku buat dosa, satu dosa buat baru satu. Aku pi Mekah berapa kali yang tahu? Dia kata dia mula nak kira matematik. Aku pergi Mekah berapa kali dah? Dia kata. Aku pergi Mekah ni masuk dengan ni, dia kata dah 7 kali dah aku pergi. Setiap kali aku pergi, berapa kali aku semayang di Masjidil Haram, tahu? Satu semayang saja 100,000 pahala tu ada. Aku sekali pergi, kalau aku semayang fardu saja, satu hari tu ada 5 kali semayang. 5 kali tu tak masuk semayang sunat, dia kata. 5 kali 100,000, berapa pahala aku ada. Aku duduk Mekah berapa hari, tahu? 10 hari aku duduk. 10 hari kali main, aku minum arak berapa kali, ya baru. Tolak aku untung lagi yang tahu. Entah macam mana ada orang cakap macam ni. Ada lah. Dia guna hadis juga, tapi dengan cara yang salah. Itu tak kira di Masjid Nabawi tau. Masjid Nabawi satu sembahyang berapa pahala. Hang, aku nak tanya, hang sampai dari Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, hang sampai dari? Ini pun dah naik takut lah. Dia kata, tak lagi, Masjid Al-Aqsa pun hang tak sampai lagi. Aku dua kali lagi, ambil gambar lagi di sana tau. Ini tiga masjid Nabi ada sebut, dia kata. Ini tiga masjid Nabi ada sebut, pahala dia macam mana? Tiga-tiga masjid ni aku dah pergi semayang lah. Atau pahala semayang tiga masjid ni saja, berapa banyak tu ada aku? Anak komplain apa dekat aku? Aku buat maksiat segi sebanyak, tolak pahala tu pun tu ada banyak lagi tau. Tentu percaya lah, ada orang yang macam ni buat lah. Takut lah, dengar orang macam ni kita lari. Tuan-tuan tunggu, tuan-tuan cakap dengan dia. Tuan-tuan. Hak jenis macam ni bercakap pun buang masa dia. Dia cakap pandai, tapi cakap tu nak merosakkan dia. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka murjiah itu pendiriannya. Yang kelimanya, Al-Bukhariyah, dia kata, yang muafakah bagi ahlu sunnah yang menjadikan segala fa'al, dan muafakah bagi mu'tazilah pada menafikan sifat-sifat baharu kalam, maka mereka itu ada tiga macam. Ha, dia kata, ni geng ni, ni dia sama. Dia menolak Quran. Dia kata Quran itu makhluk, bukannya qadim. Oh, ini Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, kerana mempertahankan kata Quran itu qadim dan bukan makhluk, dia kena sebat dengan khalifah zaman dia. Sekali kena sebat rang atas belakang, dia kata bismillahirrahmanirrahim. Dia bersebat dan dia sedikit rang, alhamdulillah, dia kata. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mazhab Hanbali ini, dia kata dekat khalifah, dia kata Quran ini qadim, bukan makhluk. Khalifah masa itu dipengaruhi oleh faham Mu'tazilah. Khalifah suruh dia kata Quran ini makhluk. Berapa banyak dah ulama lain takut kepada khalifah, ikut kehendak khalifah, dia seorang tak mau ikut. Dia kata saya tak boleh kata kerana benda itu salah. Dia kata Quran itu qadim. Khalifah ambil hukum dia, masuk dalam jil, jatuhkan hukum sebab 38 kali. Sebab kali ketiga orang kata la haula wala quwwata illa billah, dalam mamu belakang. Sebab lagi bismillah, sebab lagi alhamdulillah, sebab lagi la haula wala quwwata illa billah, 38 kali kena. Pasti apa? Pasti dia tak mau tunduk kepada kehendak khalifah yang sudah dipengaruhi oleh faham Mu'tazilah. Suruh kata Quran itu makhluk. Dia pertahan sampai makhambulah. Ini yang kata kumpulan-kumpulan sesat yang ada pada zaman. Dan keenamnya golongan Al-Jabariyah yang berkata mereka itu tidak ada ikhtiar daripada hamba-hamba Allah. Dia kata Jabariyah. Dia kata manusia ni jadi macam kapal ditiup angin. Kita ni macam robot yang kena kontrol. Orang pegang remote kontrol, tolak kanan kita pergi kanan, tolak kiri kita pergi kiri. Jabariyah dia kata manusia ni macam tu, tak ada ikhtiar, tak ada pilihan. Apa yang jadi dekat manusia ni semua takdir Allah. Salah. Ahlus sunnah wal jamaah kata apa? Allah bagi jadi kita, Allah bagi akal dekat kita. Allah hantar main Nabi, turun main wahyu dekat kita. Kita ada ikhtiar untuk memilih. Kita nak pilih jalan mana. Apa yang kita pilih, maka Allah takdirkan sesuai dengan pilihan kita. Allah tidak buat zalim kita. Bukan kata Allah buat kita, Allah buat zalim kita. Dia ni aku buat, aku buat masuk neraka. No, bukan kata itu. Itu faham Jabariyah. Dan dia kata kumpulan apa, firqah dalalah, kumpulan bid'ah sesat yang ketujuh ialah golongan musybihah, artinya yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Oh, ini pun satu penyakit. Dia kata Tuhan macam kita, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada telinga, kuasa sendiri macam tu. Maka ini yang dikatakan golongan-golongan sesat. Bawah tu dia kata ahli bid'ah dan yang suka meninggalkan jalan Nabi itu ada beberapa alamat yang banyak. Dia kata nak kenal, dia kata ada banyak tanda. Setengah daripada alamat yang besar-besar ialah, dia kata satu, tidak bersamaan mereka itu di dalam sembahyang mereka itu pada stafnya. Dia kata orang yang sembahyang tak jaga staf itu juga orang ahli bidah. Ni staf masjid ni betul nak kira macam mana staf masjid, kalau dia ada merah, ada kuning, ada apa, kuning kita nak duduk sama mana? Nak duduk tang kuning, kita nak duduk tang titik-titik kuning bawah tu kan? Saya nak semayang pergi, dia duduk tengok, dia jadi keliru habis. Sahabat saya duduk tadi, dia duduk tengok ke belakang, keliru habis. Ada orang tengok tang kuning terang tu, dia letak tumit dia tang tu. Ada orang letak tumit dia dekat ringgit-ringgit bawah tu. Maka akibatnya sah kat sana. Kena buat satu keputusan, bila sah jenis macam ni, buat satu keputusan. Tumit kita nak duduk tang mana? Kalau tumit kita, kita kata duduk dekat color rigi-rigi kuning lah sekali tu, maka semua orang tak tahu tu baru sah sama. Berbeza dengan masjid belang color, dia tu solid, dia tak buat titik-titik macam ni, dia solid. Satu color besar, satu color kecil tu, satu color dia senang orang nak pergi sama tumit tu. Bila dia buat macam ni, ada orang dia ingat hak kuning terang tu tempat letak tumit dia, ada ingat hak belakang ni, dia beri confuse kepada orang. Sedangkan sebab ini penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sembahyang tu beritahu dulu, sawu shufufakum fa inna tasmiyata shufuf min tamami shalah min iqami shalah. Sama dan sahabat semua, Nabi kata, kerana sama sah itu sebahagian daripada kesempurnaan sembahyang. Umar Al-Khattab lagi cengih tentang nak bagi sama sah ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam pula kata, sah tak sama ni menyebabkan hati kita jadi tak sama. Jadi selalu nak bergaduh. Sebab apa? Latihan menyamakan sah pun kita tak boleh nak patuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, maka dia kata itu di antara tanda orang tu ahli bid'ah. Dia kata tengok sahnya dan banyak tempat kosong pada sah-sah yang di depan. Dan ada yang ke hadapan tumitnya, dia kata. Dan ada yang ke belakang tumitnya, begitu juga dada. Dia jadi belakang depan, belakang depan. Terus dia confused dia. Confused sah dia. Ha, ini nak kena jaga mereka. Dan setengah daripadanya ialah mengejek-ngejek akan hamba-hamba Allah yang saleh. Ini tanda ahli bid'ah. Dia tengok orang-orang saleh, dia suka tu ejek-ejek main. Tengok sahabat dia tahu janggut, dia kata janggut cari makan. Dia nakal tak kena tempat. Dia suka buat framing dengan Allah yang buat duk tunjuk nak hidup cara agama ni. Dan yang ingat akan Tuhan, dia buat main-main dengan orang-orang agama, orang-orang yang kuat ingat Tuhan, orang soleh, dia jadikan bahan mainan dia. Dan yang menyuruh dengan baik, dan yang menegah dengan jahat. Orang yang duk ajak orang amar ma'ruf nahi mungkar, dia buat main-main. Dan setengah daripada bid'ah mereka itu ialah memperkecil-kecilkan zikir dan membaca Quran. Lekin orang nak baca Quran, orang nak zikir, ni dia pinduk, dia cari pasal. No. Tak macam kita lah. Sebab kita ni tak habis. Nak baca Yasin malam jemaah pun jadi hal. Betul. Nabi tidak pernah buat. Menetapkan malam jemaah untuk baca Yasin. Nabi tak buat. Tapi baca Yasin tu salah ke? Tak salah. Baca lah. Daripada seminggu tak baca langsung, ambil malam jemaah nak baca Yasin, baca lah. Tak mesti Yasin, minggu depan ubah kita baca surah Ad-Dukhan pula. Minggu lebih sekali kita ubah, kita baca surah Al-Mulk pula. Buatlah. Memilih satu malam untuk nak buat baca Quran ramai-ramai ni. Walaupun Nabi tidak pernah buat dulu tu. Tapi tak kalah salah nak baca Quran malam tu. Hatu pun nak jadi perang juga, nak berkenai juga. Nak. Oh jangan macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata bersembang dan berbantah-bantah dan mengumpat dan juga mengejek-ngejek. Dia pilih itu. Dengan orang-orang yang tunduk minat pada agama, dia pilih buat ejek-ejek main macam itu. Jangan macam itu. Dia kata. Dan kata Sufyan Ats-Tsauri, bermula bid'ah itu lebih suka kepada iblis daripada maksiat. Iblis ni dia lebih suka orang buat bid'ah daripada orang buat maksiat. Sebab apa? Sebab bid'ah ini dia mereka-reka al-ibadah. Buat maksiat ini satu benda yang boleh bertaubat. Boleh minta ampun kepada Allah. Yang ini pergi tambah syariat. Lagi besar dosa dia. Iblis suka kepada orang yang menjadi ahli bid'ah. Dan kerana maksiat itu diterima akan taubatnya. Dan bid'ah itu tidak diterima taubatnya. Dan berkata Al-Fudail rahimahullahu ta'ala, siapa kasih ia akan orang bid'ah, maka dia sia-siakan Tuhan amalnya. Dia pergi suka kepada ahli bid'ah, Allah tak suka kepada orang yang suka kepada ahli bid'ah. Dan keluar ia daripada nur Islam dari dalam hati. Dan tersebut di dalam sunan dan dikatakan daripada Nabi SAW sabdanya, Allah, Allah, Allah adalah sahabatku. Jangan mengambil sekalian kamu akan sahabatku itu. Maksudnya di dunia, kemudian daripada aku. Maka siapa kasih akan mereka itu? Yang ini akan orang-orang yang saleh itu. Dan dengan sebab kasih kepada aku, maka aku kasih akan mereka itu. Nabi beritahu. Kita sayang kepada orang-orang yang sayang agama, Allah dan Nabi sayang kepada kita. Kemudian bawah itu dia ulang benda yang sama. Terus tengok lagi. Muka sebelah menghidupkan sunnah Nabi itu dapat balasan sama macam tadi. dia nak ulang hadis yang sama, kata dapat pahala berganda kepada orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Sekarang kita akan masuk bab ma ja'a bil intihak amma naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan berhenti daripada mengerjakan barang yang ditegah daripadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi tegah kita buat satu benda, maka hendaklah kita berhenti. Nabi kata tak boleh, tak boleh. Jangan pergi orang dah nak buat juga dengan alasan kata orang nak buat lama, tak boleh. Kalau benda tu merupakan benda tokoh tambah dalam agama, kita pergi nak buat sedangkan ada nas yang melarang perbuatan itu, kita kena berhenti, kita kena patuh kepada nas yang ada. Nah, kemudian yang akan datang lagi, dia sampai satu cerita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata telah binasa halaka man kana qablakum likathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Binasa orang yang sebelum daripada kamu kerana banyak tanya, banyak bertanya. Dia akan bawa main cerita yang ada dalam surah Al-Baqarah. Cerita apabila diperintahkan kepada Bani Israel suruh sembelih lembu kerana ada satu pembunuhan jadi. Satu pembunuhan jadi kerana harta pusaka, dia bunuh pak menakan, dia bunuh sepupu dia. Bunuh kerana nak ambil harta pusaka. Bila bunuh, dia ambil mayat tu, dia letak di tempat orang lain. Lepas tu dia buat ramai, dia buat cerita kata orang tempat tu bunuh sepupu dia. Jadi tak boleh nak selesai benda ni. Ditanya kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, macam mana nak selesai masalah ni? Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah, Allah perintahkan supaya sembelih seekor lembu. Bila perintah suruh sembelih seekor lembu ni diberitahu kepada Bani Israel ni, dia bertanya banyak. Ini yang tanya macam ni tak boleh. Dia bertanya ni lembu macam mana, kala apa, lembu besar ke lembu kecil ke, lembu ni kalau hati kerja tengahlah rendah boleh tak ke, tanya bagi-bagi jadi payah. Akhirnya hampir-hampir dia tak boleh cari lembu seperti yang mana disifatkan itu, tak boleh cari. Jumpa lembu kepunyaan seorang anak yatim. Cerita anak yatim ni dia akan main pada tajuk yang akan datang. Dia akan main cerita apa budak ni dan orang macam mana budak ni, mak pak dia orang macam mana, budak ni sendiri orang macam mana yang menjadi tuan punya lembu ni. Yang kemudian ada lembu ni disembelih, dia ambil satu juzuk daripada badan lembu ni. Ada satu riwayat kata ambil lidah dia, ada satu riwayat kata ambil ekor dia. Dipukul orang yang kena bunuh ni, ambil lidah pukul kan, pukul-pukul mayat bagi duduk, mayat bagi duduk. Bagi duduk dia tunjuk Syekh Abu Nahdar. Dia kata Syekh ni Abu Nahdar. Lepas tu dia pun tidur lagi. Ayah ni yang kira ni yang dia buat bila mabar tu. Ali Baba hujang lapuk kan. Dah mati kena tikam lah. Bangkit pula. Lepas tu Allah mati dalam iman. Tidur lagi. Rupanya dia ada baca surah Al-Baqarah. Yang kata orang mati ni pukul-pukul dengan anggota lembu ni masih tunjuk tapak bunuh dia. Mati balik. Kan? Ada juga ada usul cerita yang ini. Kan? Ini cerita. InsyaAllah dia akan datang. Dia akan main macam ni. Ya Allah. Kita tanggung dengan tasdik kafarah dan surah Jum'ah. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.